Yaitu orang kafir yang tinggal di negara kafir, yang negara kafir tersebut punya perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Maka haram membunuh kafir mu'ahad. Oleh karena itu Allah Subhanahu menjelaskan annahuma yanbaghi lil mu'minin, tidak sepatutnya bagi orang yang beriman ayuqdim ala dalika, melakukan hal tersebut, menghilangkan nyawa kecuali karena tidak sengaja. Dan Allah jelaskan bahasanya jika yang dibunuh adalah orang yang beriman, walakin akan tetapi keluarganya adalah orang kafir, yang kafirnya kafir harbi, maka tidak ada diyat yang diberikan kepada keluarga korban. Dan sesungguhnya kewajiban orang yang membunuh secara tidak sengaja memerdekakan budak yang beriman. Allah berfirman, tidaklah pantas bagi orang yang beriman membunuh orang yang beriman kecuali tidak sengaja. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka kafarahnya memerdekakan budak yang beriman, ditambah diyat musallamatun yang diserahkan kepada keluarga korban. Kecuali jika keluarga korban mau bersedekah, yaitu tidak mau menerima diyat. Fa'inkana minkau min aduwil lakum, maka jika keluarga korban itu adalah sekelompok orang yang jadi musuh kalian, yaitu kafir harbi, wawah padahal korban pembunuhan adalah orang yang beriman, maka merdekakanlah budak. Fakauni minal kufar, maka ketika keluarga, maka ketika korban pembunuhan tidak sengaja itu, atau dia adalah bagian dari keluarga orang, keluarganya adalah orang-orang kafir, maka tidaklah wajib adanya diyat. Wa inna ma tajibu fihi, namun yang menjadi kewajibannya adalah kafarah, karena yang dibunuh secara tidak sengaja adalah nyawa dan jiwa orang yang beriman. Dan Allah katakan jika korban pembunuhan tidak sengaja yang merupakan orang yang beriman itu adalah bagian dari keluarga, yang antara kalian dengan mereka terdapat perjanjian damai, yaitu kafir mu'ahad, maka ada diat yang wajib diserahkan kepada keluarga korban dan memerdekakan orang yang beriman. Siapa yang tidak menjumpai memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Inilah bentuk taubat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya jika al-qatil keluarga korban itu, jika korban pembunuhan auliya'uhu keluarganya adalah ahlu dhimmah atau halul hudnah, orang yang tinggal di hudna, artinya perjanjian damai. Perjanjian damai antara sedang ada perjanjian damai. Maka keluarga korban berhak untuk mendapatkan dia dari keluarganya yang terbunuh. Wal kafaratu, dan ada kafarah sebagaimana dalam membunuh seorang yang beriman. Fahadha yadullu, maka ini menunjukkan haramnya membunuh orang kafir yang itu kafir mu'ahad. Darahnya haram untuk ditumpahkan sebagaimana kaum muslimin. Dan pembunuhan tidak sengaja untuk kafir mu'ahad menyebabkan dia dan kafara. Waqatul abdi fihi, dan ketika seorang itu membunuh, maka terdapat ancaman yang keras sebagaimana sabda sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membunuh kafir muahad lam yarih atau lam yarah raihatal jannah, tidak mencium bau surga, padahal bau surga itu tujuh itu dijumpai dari perjalanan 40 tahun lamanya. Ini antara dia dengan pintu surga. Artinya jika pintu surga dibuka, baunya itu akan harum sampai 40 tahun perjalanan naik unta. Maka orang yang membunuh kafir mu'ahad dan orang kafir yang minta mendapatkan jaminan keamanan karena dia duta besar atau wisatawan yang masuk dengan cara baik-baik, maka orang yang membunuh orang-orang kafir ini dengan pengeboman wal qasfi wal aslihah, dan dengan senjata, dengan hujah bahasanya mereka orang kafir, lantas mereka menganggap ini adalah jihad di jalan Allah, maka orang ini telah menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Dan perbuatan mereka ini adalah bagian dari khianat, melanggar perjanjian, bukan bagian dari jihad fisabilillah. Ya, layak atas mereka ancaman yang terdapat dalam hadis, lam yarah raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Kemudian hadis berikutnya dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salim mengatakan, ini anaknya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, wahai orang-orang Irak, ma'as'alakum anisarirah, betapa semangatnya kalian bertanya tentang hal-hal yang kecil, naun arkabakum lilkabirah, semangatnya kalian melakukan hal yang besar. Aku mendengar ayahku itu Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, senyap fitnah kekacauan itu datang minhahuna dari arah ini. Wa auma'a Nabi berisyarat dengan tangannya ke arah timur, yaitu timur kota Madinah. Wa min haitsu, dari tempat munculnya tanduk setan. Dan kalian, sebagian kalian akan menebas leher sebagian yang lain. Dan hanyalah Musa membunuh orang yang dia bunuh dari pengikut Fir'aun, khata'an, tidak sengaja. Allah katakan, wa qatalta nafsan fanajainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Engkau membunuh satu nyawa, lantas kami selamatkan engkau dari kesusahan. Wa fatannaka futuna, dan kami betul-betul mencoba mengujimu. Maka Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an ditanyai oleh penduduk Irak tentang hukum darah nyamuk najis ataukah tidak. Faqal, maka Salim mengatakan, wahai penduduk Irak, semangat sekali kalian tanya hal-hal yang kecil, dan semangat kali kalian melakukan hal-hal yang besar. Baru saja kalian membunuh Husain, dan sekarang kalian datang bertanya tentang hukum darah nyamuk. Tidak bertanya tentang hukum darah Husain. Aku mendengar ayahku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah itu akan muncul dari arah sini, yaitu keluar dari arah Irak, karena sebelah timurnya kota Madinah adalah Irak. Di tempat munculnya tanduk setan, yaitu dari sebelah timur kota Madinah, itulah Irak. Maka Salim bin Abdullah bin Umar mengingkari mereka karena bertanya tentang darah nyamuk. Mereka keras dalam masalah najis, setelah itu meremehkan dan gampang ke masalah menumpahkan darah. Maka Nabi berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Ini yang tapi cocok untuk Irak, karena Irak itu terletak sebelah timur kota Madinah. Dan Irak itu muncul darinya berbagai macam fitnah semacam Khawarij. Ada padanya terjadi pertempuran yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan hanyalah Musa membunuh orang yang dia bunuh dari pengikut Fir'aun, khata'an, salah, tidak sengaja. Sebagaimana dalam Al-Quran. Maka Musa itu nasa'at tumbuh besar di rumah Fir'aun. Dan Allah telah mengisahkan kepada kita kisah Musa dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Musa meninjunya, faqadu alaih, Musa membunuhnya. Qal, Musa mengatakan ini perbuatan setan, sehingga dia adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Qala Rabbi inni dhalamtu nafsi, wahai Rabbku, sehingga aku dhalim terhadap diriku sendiri, ampunlah aku, faghfirlah. Maka Allah mengampuninya, inna wal ghafur rahim, sehingga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Qal, Musa berdoa, wahai Rabbku, bima an'amta aliyah, disebabkan nikmat yang kau berikan padaku, aku tidak akan menolong orang-orang yang jahat. Maka kisah Musa sangatlah panjang jika dibawakan, dan dia ada dalam kitab-kitab tafsir. Akan tetapi yang penting bagi kita di sini adalah menjelaskan bahasanya, menghilangkannya tanpa alasan itu satu hal yang terlarang. Li'anau yatarattab, karena berdampak dari pembunuhan mahadir banyak kejelekan. Banyak hal-hal yang negatif semacam alhamu wal gham, gelisah, ya, atau alham galau memikirkan sesuatu yang belum terjadi, walgham dan gelisah sekarang ini dan rasa takut. Itulah yang mendorong Musa untuk kabur dari Mesir menuju negeri Madian. Wawadadal Musa tidaklah sengaja membunuh, akan tapi ya, walakinna, karena pembunuhannya adalah khotaan salah tidak sengaja. Jika demikian, ketakutannya Musa ya, padahal itu tidak dosa karena tidak sengaja, maunya cuma mukul biasa, kok ternyata orangnya mati. Fakaifa halu man qatala mut'amida, maka bagaimanakah dengan orang yang membunuh secara sengaja? Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, menyebutkan nikmat kepada Musa. Setelah Allah mengajak bicara Musa birisalatin tentang kerasulannya, qatatam nafsan, engkau telah menghilangkan satu nyawa, kami selamatkan dirimu dari al-ghammi, dari kesusahan, yaitu kesusahan karena membunuh. Dan kami siapkan baginya jalan. Wafaqanakallahu. Dan kami berikan taufik kepadamu berjumpa dengan seorang yang saleh yang menyambutmu di negeri Madian, kemudian bahkan menikahkanmu dengan salah satu putrinya. Kemudian walahuma, dan diatkan Bukhari dan Muslim dari Miqdad, beliau mengatakan, Rasulullah, apa pendapatmu jika aku berjumpa dengan seorang kafir, lantas kami ya, kami perang tanding, faktatalna, ya, kami adu fisik, lantas salah satu kami mengayunkan salah satu dari dua tangannya dengan pedang, akhirnya memutusnya. Atau fadoroba, maka orang kafir tersebut dengan pedangnya dia menyabet salah satu dari tanganku dan dia potong tanganku. Kemudian dia berlindung dari seranganku dengan pohon. Lantas dia mengatakan, aku masuk Islam karena Allah. Apakah aku boleh membunuhnya? Maka Nabi katakan, kamu tidak boleh membunuhnya. Karena jika engkau membunuhnya, maka dia menempati posisimu. Karena dia menempati posisimu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau di posisi dia sebelum dia mengucapkan perkataan yang dia ucapkan. Dikutip Al-Bukhari dan Muslim. Maka perkataan Miqdad dalam hadis yang kedua di bab ini, wa Rasulullah, apa pendapatmu jika ada seorang yang berjumpa dengan orang kafir lantas perang? Ya dulu, maka ini menunjukkan haramnya membunuh seorang muslim hatta sampai-sampai meskipun keislamannya itu baru. Fa maka Nabi tidak bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fawa yas'alun nabiyya, maka dia bertanya pada Nabi, seandainya dia berjumpa bersama orang kafir dalam jihad, orang kafir itu memotong tangannya si muslim, kemudian si muslim ingin balas dendam, membalas, maka orang kafirnya kemudian malah mengatakan, saya masuk Islam, apakah boleh membunuhnya? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan bunuh dia, karena dia telah menjadi seorang muslim, jadilah darahnya itu terjaga. Oleh karena itu, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, maka jika engkau membunuhnya, maka engkau menggantikan posisinya, atau dia menggantikan posisimu. Artinya dia menjadi orang yang terjaga darahnya dengan Islam semisal dirimu. Wa anta, dan engkau bimanzilatihi, pada kedudukan sebelum mengucapkan kata-kata tersebut. Artinya senyap engkau setelah engkau membunuhnya, maka jadilah itu bukan bakalah orang yang terjaga darahnya, bukanlah haram membunuhnya secara qisas. Dan bukanlah makna pada kedudukanmu adalah engkau kafir. Karena faman dakhala fil Islam, siapa masuk dalam Islam, maka yukafu anhu, maka dia di ya, dilindungi. Fa idza sabata ala islamihi, maka jika dia tetap kokoh dengan keislamannya, haram darahnya dan hartanya. Lantas jika dia masuk Islam dan muncul darinya hal-hal yang menyelisih Islam, maka vonis untuknya adalah kemurtadan. Ya, maka yang dimaksud dengan manzilah itu bukan bukannya kedudukan di sini, bukannya Islam atau kafir. Bertukar kedudukan di sini bukan artinya yang muslim jadi ya, yang muslim lama tadi jadi kafir. Namun tadi disampaikan yang dimaksud dengan bertukar kedudukan di sini adalah kedudukan semula orang yang terjaga darahnya karena dia membunuh secara sengaja, membunuh seorang muslim secara sengaja, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan qisas. Walau madan diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami ke Al-Huruqat, ke daerah Huruqat, min Juhainah, bagian dari Juhainah. Fasubahna, subahna itu serangan di pagi hari. Maka mereka-mereka Al-Qaum kami serang pagi hari sehingga kami bisa mengalahkan mereka. Mereka berbangun tidur dan kemudian kita serang. Maka aku dengan seorang Ansar mengejar seorang dari Juhainah. Maka tatkala kami telah mengepungnya, maka dia mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya orang Ansar tersebut menahan dirinya dari orang itu, sedangkan aku tetap menusuknya pakai tombakku. Fakotaltu, aku membunuhnya. Setelah kami tiba di Madinah, cerita hal tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya, wahai Usamah, apakah engkau telah membunuhnya? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan kepada Rasulullah, orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka melindungi dirinya. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka Nabi terus-menerus mengulang kalimat ini padaku sampai aku begitu menyesal hingga aku berangan-angan kalau aku belumlah masuk Islam sebelum itu. Dalam satu riwayat, fi riwayatin lahu, maka Nabi mengatakan, apakah engkau telah belah hatinya? Dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, anauqal, ya Rasulullah, Usamah mengatakan, Rasulullah, doakanlah aku akan mendapatkan ampunan Allah. Faqal, maka dia mengatakan, kaifatasna'u, bagaimana yang akan anda lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat. Ya, penjelasannya fihi isi hadis ini, Usamah membunuh orang tersebut setelah dia mengucapkan la ilaha illallah karena Usamah menyangka bahasanya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah supaya selamat dari dosa, dari hukum pembunuhan. Ya, selamat supaya dosa dari dosa pembunuhan. Lantas Nabi SAW mengingkarinya dan Nabi katakan, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dan Nabi mengatakannya 3 kali. Usama beralasan dia mengucapkan la ilallah karena ta'udhan, karena dalam rangka melindungi diri, memohon perlindungan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau telah belah hatinya? Maka ini pengingkaran dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam liqat liman adzarul islama, untuk membunuh orang yang menampakkan Islam. Karena Allah lah yang mengurusi sarai rahasia hati. Wana nulai salana, dan kita tidak punya hak kecuali yang lahiriah saja. Ila intabayana lana ghairu dhalik, kecuali jika jelas bagi kita ada data yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian darabtum fi sabilillahi, jika kalian bepergian dalam rangka jihad perang di jalan Allah, maka carilah kejelasan. Janganlah engkau katakan kepada orang yang menyampaikan kepadamu as-salam, masuk Islam, lasta mu'mina, engkau bukan orang yang beriman. Maka wajib tasabut memastikan dalam keadaan ini dan tidak bersegera, dan tidak bersegera. Karena niat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Maka siapa yang telah masuk Islam, maka kita ambil zahir keadaannya. Ila kecuali jika dia menampakkan yang menampakkan kemurtadan. Fahina, maka pada saat itu yuktalu murtadan, maka dia dihukum mati karena murtad. Maka hukuman untuk orang yang murtad adalah hukuman mati. Kemudian diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi, Nabi mengatakan seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan agamanya. Malam yusib, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Fisya, di sini bahasanya seorang muslim itu fisalamatin, dalam keselamatan, walafiyah dan kesehatan. Bisa babidinihi, dengan sebab agamanya. Malam syibdaman haraman, selama tidak menumpahkan darah yang haram. Baik itu maka dia membunuh nyawa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Fa'ina idha fa'ala dhalik, jika dia melakukan hal tersebut, maka dia terjatuh dalam ujian dan ujian. Maka dia sendiri yang menjemuskan dirinya dalam dosa. Fisi lain dari hadis ini adalah larangan untuk menumpahkan darah yang haram. Ya, maka yang dimaksud dengan agama yang lapang ini adalah dia tidak mendapatkan cobaan. Tapi fa'in fa'ala dhalika waqa'a fil ibtila'i wal imtihan. Sehingga yang dimaksud dengan sempitnya agama adalah mendapatkan cobaan dan ujian. Ini kemudian kita masuk bab baru, bab masih kembali ke masalah fitan. Bab taksirus sawab, sawat bab memperbanyak jumlah ketika terjadi fitan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengarahkan kepada kami senjatanya, dia bukan bagian dari kami. Dan sebagaimana siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami. Ya, al-muradu, maksud kandungan hadis ini, tidak boleh bagi seorang muslim masuk bersama ahlul fitan, mereka orang-orang yang mengadakan kerusuhan, kemudian memperbanyak jumlah mereka. Man hamalana silaha, visi hadis ini wajib atas seorang muslim untuk membuang senjatanya di masa kekacauan. Falaisa minna, maka itu bukan bagian dariku, ini berlepas diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bara'atun, pernyataan bebas. Berlepas diri, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang melakukan hal itu. Dan ini adalah dalam rangka zajar, bikin jera dan ancaman supaya seorang menahan diri anil fitan, untuk tidak terikut-ikutan kekacauan. Wa ana ulaisa mimman, kalau ada orang yang melanggar hal ini, maka dia bukanlah bagian dari orang-orang yang ihtada bihatina, ya, mengamalkan petunjuk sebagaimana yang kita dapatkan. Waqtada bi amalina wa ilmina wa husnatuqina. Maka dia bukan bagian orang yang mendapatkan petunjuk dengan petunjuk kami, mengikuti perbuatan kami dan kami dan ilmu kami serta bagusnya metode kami. Maka tidak boleh hamlus silam bawa senjata untuk menjangkau kaum muslimin sebagaimana dalam hadis. Jika berjumpa dua orang muslim dengan dua senjatanya masing-masing, dua pedangnya masing-masing, yang pembunuh yang dibunuh di neraka. Sabda Nabi, man khasana falaysa minna, barang siapa yang membunuh kami, maka dia bukan bagian dari kami. Karena agama adalah nasihat, yaitu nasihat untuk Allah, Rasulnya dan pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya kaum muslimin. Maka hukum asal seorang muslim adalah tahiran, naqiyan, bersih dan bersih, selamat sisi lahir dan batinnya. Dan menipu adalah salah satu dosa besar. Wahada, dan ini adalah berlaku untuk semua macam muamalah. Fayhum al-ghusu fiha, maka semua penipuan itu hukumnya haram, semacam tadlisil uyub, menyamarkan cacat barang dan menyembunyikannya, mencampur yang bagus dengan yang jelek, melakukan makar dan khida'ah tipuan. Walita, oleh karena itu maka Islam menyeru ila tanasuh, saling menasihati di antara individu, ya, wal jama'ah, di antara person, wal jama'ah dan di antara komunitas. Wa nasihat takunu fil mu'amalah wa fil amril ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dan nasihat itu ada dalam mu'asalah mu'amalah dan dalam amar ma'ruf, atau nasihat dalam pengertian menginginkan kebaikan berlaku pada mu'amalah dan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan bacaan isya. Qal, beliau mengatakan, kutia ala ahli Madinati ba'sun. Ya, maka diambillah dari penduduk Madinah ba'sun, satu rombongan. Faktu tiptu fihi, aku tercatat di rombongan tersebut. Falakitu Ikrimata, lantas aku berjumpa dengan Ikrimah, lantas aku sampaikan kepada Ikrimah. Maka beliau melarang aku ikut dengan larangan keras. Waqal Ikrimah mengatakan, Abdullah bin Abbas mengkabarkan padaku bahasanya sejumlah kaum muslimin, mereka bersama orang-orang musyrik memperbanyak sawad dan musyrikin, jumlah orang-orang musyrik. Sejumlah orang itu dalam bahasa Arab disebut dengan sawad, yang artinya hitam. Karena banyak orang kalau dari jarak jauh terlihat seperti hitam. Terlihat warna hitam dari kejauhan. Itu artinya rombongan banyak orang. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak jumlah orang-orang musyrik ala menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas anak panah, fayati, lantas datanglah anak panah dilemparkan kepadanya, lantas mengenai salah satu mereka, fayaktuluhu, lantas anak panah tersebut membunuhnya. Ayutrab, ataukah dia ditebas dengan pedang lantas terbunuh. Maka Allah kemudian menurunkan ayat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mereka salah. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin man radiya wa taba'a. Namun siapa yang setuju dan mengikuti, itulah orang yang berdosa. Ya, penjelasannya, kutia alal madinati ba'sun fa tuktibtu, artinya furidha alal ahli al-Madinati, diharuskan penduduk Madinah untuk menyiapkan satu pasukan di masa fitnah yang sedang nasyabat, yang sedang terjadi di antara penduduk Syam dan penduduk Madinah. Itu fitnah berarti kasus Ibnu As'as, pemberontakan penduduk Madinah kepada Ahlus Syam, dalam hal ini adalah Umayyah. Ya, nasyabah bisa artinya waqa'ah, terjadi. Maka Muhammad bin Abdurrahman ibn al-Aswad tercatat dalam pasukan tersebut, lantas Ikrimah menasihatinya bitakhali andalik, untuk meninggalkan hal tersebut, menjauhi fitnah. Kemudian Ikrimah menyebutkan tafsir Ibnu Abbas untuk ayat di surat An-Nisa. Ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan salah. Kalau malaikat bertanya, bagaimanakah kalian? Mereka mengatakan kami tertindas di muka bumi. Malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah luas? Sehingga kalian bisa hijrah di bumi Allah. Mereka inilah orang yang tempat tinggalnya di neraka, sungguh sejelek-jelek tempat kembali. Kecuali orang yang betul-betul tertindas, baik kalangan laki-laki ataupun perempuan dan anak-anak, yang mereka tidak mampu melakukan daya upaya untuk hijrah dan tidak tahu jalan. Ulaika mereka itu semoga Allah, dan semoga dari Allah maknanya pasti. Maka Allah pasti memaafkan mereka, dan Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Maka ayat ini turun berkenaan dengan sejumlah orang dari kaum muslimin yang tidak mau hijrah. Padahal mereka mampu hijrah. Mereka bertahan di Mekah. Maka tatkala terjadi perang Badar, orang-orang musyrik membawa orang-orang Islam ini dan memaksa mereka untuk ikut perang bersama orang musyrik diddal muslimin menghadapi kaum muslimin. Maka ada di antara kaum muslimin yang terbunuh ketika itu. Lantas Allah turunkan ayat ini yang bisa disimpulkan darinya, tidak boleh memperbanyak jumlah orang musyrik menghadapi kaum muslimin. Wa yustambatu minha aidan, dan juga disimpulkan dari ayat ini, tidak boleh memperbanyak ahlul fitnah. Kemudian hadis yang lain, Nabi katakan hadis yang selanjutnya, walakin man radiya wa taba'ah. Artinya ridha dengan tindakan dan perbuatan penguasa yang menyelisih syariat, bahkan mengikuti dan mendukungnya. Fahaula, maka penguasa yang berbuat yang salah diingkari dengan lisan saja dalam rangka membebaskan tanggung jawab. Dan siapa yang tidak mampu mengingkari dengan lisan, maka adalah dia mengingkar dengan hatinya dan meninggalkan fitnah. Wa ma'indal walati minal mukhalafah, dan tinggalkanlah pelanggaran syariat yang dilakukan oleh sang penguasa. Namun tidak boleh yakhuju alaihi, memberontak kepadanya selama dia muslim. Namun wajib mendengar dan taat dalam segala aturan yang tidak menyelisih syariat. Kemudian kita masuk, kita ambil sedikit dari bab baru, bab tentang durhaka kepada orang tua. Firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Berterima kasihlah kepadaku, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Maka di antara dosa besar setelah kemusyrikan adalah durhaka dengan dua orang tua. Uquq diambil kata-kata aq yang artinya al-qat'u. Ini artinya memotong. Maka siapa jika seorang itu memotong hubungan dengan kedua orang tuanya, maka dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya, dan durhaka adalah salah satu dosa besar. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan hak penghambaan kepadanya, kemudian Allah lanjutkan dengan menyebutkan hak kedua orang tua. Allah berfirman, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan Rabbmu menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka Allah Azza wa Jalla dzakar menyebutkan hak Allah, yaitu ibadah kepadanya semata, dan tidak menyekutukannya, kemudian menyebutkan hak dua orang tua. Maka siapa yang durhaka kepada dua orang tua, maka dia telah melakukan dosa besar. Kemudian firman Allah, berterima kasihlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Dan firman Allah Azza wa Jalla, ibunya mengandungnya lemah, bertambah lemah, dan menyapihnya setelah 2 tahun menyusui. Berterima kasihlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung dan tak terhitung. Fawah, maka dia Allah, Allah adalah al-mutafaddil, orang yang memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah perintahkan untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, karena keduanya adalah orang yang paling banyak berbuat baik kepada anak setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahakuh, maka hak mereka maka hak orang tua terletak setelah hak Allah Ta'ala. Dan durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar ta'ti yang datang dan terletak setelah menyekutukan Allah. Haitsu 'azuma, yaitu setelah syirik dari sisi besarnya dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang namanya berbuat baik itu bisa berbuat baik mencakup dua hal, berbuat baik dengan kata-kata, dengan tutur kata dan sikap, dan berbuat baik dengan perbuatan, membantu, menolong, ya, mijiti dan yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan alasan kenapa wajib berterima kasih pada orang tua, di lanjutannya ibunya, ya, mengandungnya lemah dan tambah lemah. Dan tidaklah diragukan bahasanya mengandung janin itu satu hal yang masyakkah, satu hal yang sulit. Alamun, satu hal yang sakit, wa maqasatun, dan ya susah sama. Tahsulu, yang terjadi pada ibu hamil. Yang kesusahan ini yan akisu, akan tercermin ala nasyatiha, pada aktivitasnya dan kehidupannya. Kemudian jangan lupa rasa sakit al-wada' melahirkan. Alladzi fihi, yang dalam kegiatan melahirkan ini satu hal yang berbahaya, seringkali tufdi ila, menyebabkan al-maut, kematian. Kemudian menyusui, dan susah dalam masalah menyusui. Harus bangun malam untuk sekedar menyusui dan yang lainnya. Wal walidatu, dan para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Maka ibu itu bersusah payah dengan hamil, dengan melahirkan, dan dengan menyusui, dan wal qiyam bitarbiyati tifli, dan melaksanakan merawat anak dari sisi fisiknya dan dari sisi non fisiknya. Oleh karena itu maka hak ibu atas anak sangatlah besar sekali. Dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, ada seorang yang akbala, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, aku berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad, aku mencari pahala dari Allah. Faqal, maka Nabi bertanya, apakah di antara 2 orang tamu ada satu saja yang hidup, yang masih hidup? Qal, beliau mengatakan, maka orang tersebut mengatakan, betul, bahkan 2-duanya masih hidup. Nabi bertanya, apakah engkau cari pahala dari Allah Ta'ala? Dia mengatakan, iya. Qal, Nabi mengatakan, pulanglah, kembalilah kepada 2 orang tuamu, fa'ahsin suhbatahuma, maka ya, sikapilah yang baik, ya, suhbatahuma, ketika engkau membersamai keduanya. Maka orang tersebut mengatakan, ubayyuka ala hijrati wal jihad. Lantas Nabi bertanya, apakah ada salah satu dari 2 orang tuamu yang masih hidup? Dia mengatakan, iya. Nabi katakan, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Maka Nabi kembalikan orang tersebut kepada 2 orang tuanya, dan Nabi tidak catat dia untuk ikut jihad. Maka hal ini dalam menunjukkan bahasanya hak 2 orang tua a'zam, lebih besar daripada jihad, yang merupakan min afdalil a'mal, termasuk amal yang paling utama. Dan hadis ini dalil bahasanya anak tidaklah keluar untuk berangkat jihad kecuali dengan izin 2 orang tuanya. Maka dalam hadis ini sanggahan terhadap orang-orang yang di zaman ini dia pergi menuju apa yang mereka sebut dengan jihad, padahal nyatanya adalah pengerusakan, kemudian membunuh nyawa yang haram tanpa alasan, yaitu orang yang melakukan pengeboman dan yang lainnya dengan atas nama jihad. Maka orang-orang ini melakukan dua maksiat, maksiat pada kedua orang tuanya, dan yang kedua maksiat berupa al-khurud 'alal imam, memberontak kepada penguasa dan tidak taat. Kemudian Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Jahimah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ingin berangkat perang dan aku datang untuk minta saran padamu." Maka Nabi bertanya, "Apakah engkau punya ibu?" Dia katakan, "Ada." Kalau Nabi katakan, "Falzamha." Senantiasa hendaklah engkau membersamainya. Hendaklah engkau selalu membersamainya. Fa innal jannata tahta rijlaiha. Karena surga ada di bawah dua kakinya. Diatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i. Ya, maka orang tersebut mengatakan, "Aku ingin arzu berperang dan aku datang minta saran padamu." Maka ini semisal hadis sebelumnya. Ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta saran untuk jihad. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, "Apakah engkau punya ibu?" Dia katakan, "Iya." "Falzamha," maka senantiasalah engkau membersamainya, jangan pergi jauh meninggalkannya. Karena surga ada di bawah dua kakinya. Artinya sesungguhnya surga wa thawab dan pahala keduanya ada dalam melayani orang tua dan bakti dengan keduanya. Karena surga itu dekat dengan kedua orang tua bagi siapa saja yang Allah berikan taufik. Dan dalam hadis ini terdapat dalil bahasa dua orang tua, bahasa bakti pada dua orang tua itu lebih utama daripada jihad yang hukumnya fardu kifayah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuanku yang baik?" Artinya semua orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Semua orang, semua manusia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Maka yang ditanyakan, yang paling berhak dari semua orang yang semuanya berhak. Maka Nabi katakan, "Ibumu." Kemudian siapa? Nabi katakan, "Ibumu." Kemudian siapa? Nabi katakan, "Ibumu." Kemudian siapa? Barulah Nabi katakan, "Ayahmu." Maka perkataan orang ini dalam hadis Abu Hurairah, "Man ahku nasibu sini sohbati," yu'akin, ini mempertegas betapa besarnya hak dua orang tua. Dan yang lebih berat lagi adalah hak ibu. Li'annahu lamma sa'ala, ketika orang tersebut bertanya tentang orang yang paling berat mendapatkan perlakuan yang baik. Artinya dengan bagusnya aku senantiasa membersamainya dan bersahabat dengannya. Maka Nabi katakan, "Ibumu," sebanyak tiga kali. Baru di kali keempat mengatakan, "Ayahmu." Fahadha, maka ini adalah dalil bahasanya hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Dan hal tersebut dikarenakan kesusahan ibu berupa sakitnya hamil, melahirkan, dan menyusui. Setelah itu ibu bersekutu dengan, bermitra dengan ayah dalam masalah mendidik dan merawat anak. Sehingga kita lihat ibu itu punya tiga hak dan ayah itu punya satu hak. Karena dia punya tiga aktivitas khas, hamil, melahirkan, dan menyusui. Maka untuknya tiga kali lipat dibandingkan seorang ayah. Kemudian diriatkan Al-Bukhari dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi katakan, dosa besar adalah menyekutukan Allah, dua kepada dua orang tua, menghilangkan nyawa, dan sumpah palsu. Penjelasannya, adzunubu tangkasimu, dosa itu terbagi menjadi dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Tentang dosa besar, ulama berselisih pendapat tentang parameternya. Sahih yang benar, dosa besar adalah semua dosa yang Allah ancam dengan neraka, laknat, atau Allah sampaikan bahasanya dampaknya adalah mendapatkan hukuman had. Adapun dosa kecil, maka itu satu hal yang terlarang dan tidak berdampak apapun dari larangan tersebut. Sedangkan dosa besar terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, itu menyekutukan Allah. kemudian durhaka dengan dua orang tua, kemudian menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, kemudian zina dengan mahram. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi katakan, kau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian apa? Nabi katakan, engkau bunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu. Kemudian apa? Kemudian Nabi katakan, berzina dengan istri tetanggamu. Dan Allah turunkan, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan, dan tidak berzina, siapa yang melakukan hal tersebut maka dia mendapatkan dosa, dilipat gandakan baginya adab pada hari kiamat, dan dia berada lama di neraka dalam keadaan hina. Maka Allah jadikan menyekutukan Allah dan berzina dengan mahram atau dengan istri, tetangga, dan membunuh anak adalah akbarul kabair. Dan termasuk dosa besar yang paling besar adalah sumpah palsu. Disebut al-ghamus karena sumpah ini menenggelamkan orangnya dalam dosa di dunia, kemudian menenggelamkan orangnya di neraka di akhirat nanti. Dan tidak ada kafar untuk yamin al-ghamus kecuali bertobat dan istighfar. Karena kaidahnya kafar itu tidak bisa untuk dosa besar yang terlalu besar. Maka ada kafar untuk sumpah yang sah, yaitu sumpah berkenaan dengan masa depan. Nah, jengkel sama sambal, dia katakan demi Allah saya tidak akan makan sambal selama seminggu. Ternyata dilanggar, itu ada kafarahnya. Tapi kalau yamin al-ghamus, sumpah palsu yaitu sumpah bohong, dia mengatakan demi Allah saya kemarin enggak datang karena sakit, padahal dia enggak sakit. Maka ini dosa yang terlalu besar sehingga tidak ada kafarahnya, kecuali bertobat dan istighfar. Dan definisi yaminul ghamus adalah bersumpah untuk masa lalu dalam keadaan bohong sengaja. Sengaja bohong. Semacam mengatakan, saya kulaan barang ini dengan harga sekian dan sekian. Pada itu bohong untuk menipu orang yang ingin beli. Dan dia bersumpah dengan hal ini. Makanya ada yaminul ghamus yang menenggelamkan orangnya dalam dosa, kemudian di akhirat menenggelamkan orangnya dalam neraka. Dalam hadis, ada tiga jenis orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah sucikan dan tentunya siksaan yang pedih. Di antaranya adalah seorang yang halafa ala silatin, seorang yang bersumpah untuk barang dagangannya, laqad u'tiya biha akthar mimma a'ta, kalau dia telah ditawar dengan harga yang jauh lebih banyak daripada yang penawaran orang ini, padahal itu bohong. Dan terdapat dalam hadis yang lain, kalau sumpah itu melaksanakan dagangan ya, dengan sumpah palsu dan sumpah bohong, maka karena terlalu besar tidak ada kafarahnya, kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah melakukan dosa besar. Demikian yang kita bahas kesempatan dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.